Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Nasrul Ibad. Nggih, mari saya kitab Nasrul Ibad Shahifah 9. Shahifah 9 sampai wal maqalah as-salisatu an Umar radhiyallahu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah kai maqalah as-salisatu kang kaping 3 saking bab sulasi tiga perkara iku an Umar radhiyallahu anhu saking sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu amin. Ngendikane Sayyidina Umar, husnut tawadduti ilan nasi nisful akli wa mudaratun nasi terus wa husnu su'ali nisful ilmi wa husnu tadbiri nisful ma'isyati. Khusus tawadhu'i utai bagusi demen ail mahabbati tegesi demen ilan nasi maring menungso iku nisful akli separone akal. Ngendikane Sayyidina Umar napa bagusnya cinta terhadap sesama manusia itu separuhnya akal. Kamaruya kaya de kama kaya keterangan ruya kangus dinilaitake kangus nilaitake sapa Ibnu Hibban At-Tabrani wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Jabir saking sahabat Jabir bin Abdullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten jeneng Nabi ngendikane mudharatun nasi sodaqotun. Mudharatun nasi utawi ngalusi menungso iku sodaqotun sodaqoh lemah lembut terhadap manusia itu sodaqoh. Aimula dhofatun nasi tegese melasi menungso dengan kasih sayang. Bil qauli melasino bil qauli kelawan ucapan wal fi'ali lan penggawean iku yu tabu den ganjar alaiha ing atase mula dhofatun nas den ganjar fawa bassadaqati kelawan kaya ganjarane sedekah kelawan kaya ganjarane sedekah. Wa kana lanono iku mim mudarotihi setengah saking oleh lemah lembute kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku anna husnune kanjeng Nabi iku la yadumu ora tau nyacat sinten kanjeng Nabi ta'aman ing panganan. Jeng Nabi niku mboten nate nyacat panganan, masih gak cocok. Nggih, lek mboten cocok, jeng Nabi merem-merem mboten dimaam. Kok maam sesuatu tiba-tiba maame gak enak utawa mambu. Nggih. Mboten siap dimaam mboten tok. Gak tahu sampai nyacat teng panganan padahal makhluk panganan. Masyhur nggih jeng Nabi. Terus pundi wae. Wala yanharu lan ora tau nyentak sinteng jeng Nabi khodiman ing peladeni jeng Nabi. Jeng Nabi niku tidak pernah membentak terhadap wong sing pingin ngladeni jeng Nabi, artinya pesuruhnya apa maneh teng wong sing sesama-sama orang lain teng peladeni mawon boten tau nyentak. Walaya drop lan ora tau mukul sinteng jeng Nabi imro'atan ing wong wadon dan tidak pernah pula memukul perempuan. Memang laki-laki itu seharusnya gitu. Wal mudaro tu utawi mudaro Ya yang mudaroh ikut tarkut dunia tinggal dunia li ajrid dini krono arai agomo. Mudaroh itu meninggalkan dunia krono agomo. Aksul mudahanati sewalie mudahanah. Mudahanah ini pun ninggal agomo gai dunia atau menjual agama ini mudahanah. Terus wahus nusuali yang nomor dua ngendikane Sayyidina Umar wa husnu suali utai baguse pitakon ailil ulama itegese maring piro-piro ulama iku nisful ilmi separune ilmu li anal ilma krono sune ilmu iku yahsilu bisa hasil apa ilmu bihi kelawan husnu sual tanglet sengsai nganggi toto kromo. Nomor tiga ni wahusnut tadabiri nisful ma'isati. Wahusnut tadabiri utawi baguse ngatur perkoro. Utawi baguse ngatur perkoro manajemen, ilmu manajemen. Ai ijro il umuri tegese ngelako ake piro-piro perkoro. Ala ilmil awakibi yang ngatasi ilmu piro-piro ilmu pungkasan iku nisful ma'isati separune penguripan iku nisful ma'isati separune penguripan ya utai ma'isyah iku maksabul insani penggaweane atau kerjonane menungso alladzi kang ya'isu kang urip sapa insan bisa bisa babihi kelawan sebabe maisha utawa maksibul insan bagusnya memanajemen sesuatu niki menjadi poin maisha atau separuhnya maisha pendapatan hidup. Jadi pinter manajemen akhirnya barang niku saged optimal. Barang niku mboten enek sing mubadir, akhirnya penghasilannya meningkat. Wal maqalah arabi'atu kang kaping 4 iku an Utsman radhiyallahu anhu. Amin. Sanjeng Sayyidina Utsman ngendikane Sayyidina Utsman man tarokat dunya ahabbahu Allah taala wa man tarokat dzunuba ahabbahul malaikah wa man hasamat tamaa 'anil muslim ahabbahul muslimun man utawi sapane wong iku tarokat tinggal sapa man adunya ing dunya bi an tinggale pripun bi an aqalla kelawan yen to ngidikake sapa man bi an aqalla kelawan yen to ngidikake menyedikitkan sapa man asyiba'a ing warak wal akli lan mangan wa abghadha lan sengit utawa bendu geting wa abghadha lan sengit sapa man hasana'a ing pengalem minan nasi saking menungso tidak suka dipuji oleh manusia iku ahabbahu demenake ing man sapa Allahu taala Allah taala li anahu kronosune man iku tarkur riyahi tinggal riyah pamer wa tafakhuri lan sifat gumede barang siapa yang meninggalkan dunia maka akan dicintai Allah krono orang-orang yang meninggalkan dunia ini terhindar dari sifat riya, pamer dan tafakhur, rasa gumedhe. Wa man utahe sapane wong iku taro katinggal sapa man adzunuba ing dosa ahabba mongko demen ing man sapa al malaikatu malaikat. Orang-orang yang meninggalkan dosa maka akan dicintai malaikat. Liannahu kronostune man iku liannahu kronostune man ikula yata'ab ikula yata'abu orang ngangelake sapa man ora ngangelake sapa man, ora ngrepoti utawa ngangelake sapa man al kattabata ing malaikat kang nyatet, al kattabata ing malaikat kang nyatet amal alladzi yaktabah yaktubuna kang padha nulis, yaktubuna kang padha nulis sapa kattabah nulis-nulis asayiata ing pira-pira amal Allah, asayiata ing pira-pira amal Allah. Wa manutai sapane wong iku hasama megot sopoman, hasama megot sopoman atau ma'a ing ngarep-ngarep diwehi, atau ma'a ing ngarep-ngarep pewewean anil muslimina sangking piro-piro wong Islam aikot anhu tegese medot sopoman ing tomak anhum sangking muslimin. Barang siapa yang tidak tomak terhadap orang lain, ahabahu mongko demen ing man sopo al muslimuna piro-piro wong Islam kabeh, li'anahu koronos duhuni man ikula yukadiru orang butek ake sopoman, ikula yukadiru orang butek ake mengeruhkan, butek ake sopoman, butek ake kulubahum ing piro-piro atine muslimun, kulubahum ing piro-piro atine muslimun. Lek sampean pingin disenengi wong ya gak usah gampang ngarep-ngarep diwehi wong atau kudung ngindari sifat tomak. Wal maqola al-khamis kang kaping 5 an Ali radhiyallahu anhu. Amin. Wa karroma lan mugi-mugi mulyaake wajahu ing wajane Sayyidina Ali. Inna ngendikane Sayyidina Ali, inna min napa niku? Inna min ni'mat dunya yakfika al-islami al-islamu ni'matan. Inna min na'mid dunya setuhune iku setengah sangking piro-piro keni'matane dunya. Yakfika nyukupi ing sira apa al-islamu Islam, apane ni'matan ni'mate. Dari semua kenikmatan cukuplah, paling top niku adalah nikmat iso dadi wong Islam. Fa inna a'dhama ni'amillah, fa inna a'dhama ni'amillahi mongko setuhune luweh agungi piro-piro ni'amati Allah lil abdi maring kawula iku ihrajuhu, oleh ngetokake Allah lahu maring man ngetokake minal adami sangking ora ono ilal wujudi maring wujud wa ikhrajuhu lan oleh ngetokake Allah minat zulumatil kufri sangking petengi kufur kafir ila nuril islami maring cahayane Islam atau nuri Islam. Jadi nikmat sing paling agung niku nomor setunggal nikmatul ijad, nikmat dienek nih. Jadi wis disyukuri urip, dhewe iso urip wis disyukuri. Mbuh kaadaane pripun mawon wis iso diwehi kesempatan urip disyukuri. Baru setelah itu syukur kedua krono kalih Gusti Allah didadekne iso kenal lan iso mlebu Islam. Wa inna minas suhli lan setune iku setengah saking pira-pira penggawean, ketungkul penggawean. Wa inna minasuhlilan iku setengah saking piro-piro ketungkul penggawean makna asline ketungkul ngoten to. Yakfika nyukupi ing sira apa ato'atu ta'at apane suhlan dadi kesibukane utawa dadi ketungkule apane suhlan ketungkule luweh api-api sibuk niku sibuk krana taat Allah. Fa taatullah taala mongko utawi taat Allah taala iku agamul istighali luweh agung-agunge ketungkul utawa luweh agung-agunge kesibukan. Wa inna minal ibrati nomor 3 ngendikane Sayyidina Ali wa inna minal ibrati lan setuhune iku setengah saking piro-piro pitutur. Wa inna minal ibrotilan iku setengah saking piro-piro pitutur ibarat ail azomati tegese pitutur iku yakfika nyukupi ing siro opo al mautu mati apane ibrotan pituture apane ibrotan pituture dan sebaik-baik pitutur, sebaik-baik pengingat, sebaik-baik mau'idzah itu adalah mati. Jadi sampean ning makam niki dieling-eling. Wae akad teng makam niku di samping ziarah teng makam sampean kalih diangen-angen. Sampean awake dhewe niki kabeh calone bakal ngoten niku. Bakal ngeleng dipendem tenggone lemah. Dan sebaik-baik mau'idzah, sebaik-baik pitutur niku iling mati. Wong lek kelingan mati nggih ra nemen-nemen kedonyane kak nemen-nemen cari perhatian ning wong ya kak nemen-nemen ngoten. Yakfika al mautu apan ibrotan ibarate utawa pituture. Fa inal mauta mongko stune mati iku akbarun. Luwe iku akbarul mawa'idhi luweh gedhi-gedhine mau'idzah. Iku akbarul mau'idhi luweh gedhi-gedhine mau'idzah. Linasi kedue menungso, linasi kedue menungso. Wong niku lek mboten lali mati, maka wong niku mboten bakal kebajut. Jadi enek arek lupa diri niku gara-gara lupa dia juga akan mati. Wal makola asad satu kang kaping 6 iku an Abdullah bin Mas'ud saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kam iku pirang-pirang apane min mustadrijin wong kang den lulu dilulu dilulu dilulu niki piye ya? Dilulu napa? Apa bahasane? Dilulu. Apa ora? Dilulu niku ngene lah, kaya dilulu niku dicekoki. Cara bahasa dicekoki, dicekok ben tambah dadi. Sampun tulis lek bahasa. Mustadrijin niku dicekoki ben tambah dadi. Utawa bahasa kita bahasa Jawane lawas niku dilulu. Dilulu contoh ngeten. Ene arek cilik dikandani, "Le, aja playon le. Engko kepleset lunyu ning jeding." Pancet playon nih, pancet nih. Terus akhirnya dilulu nih ngeten kata-kata nih. Wih, melayu sing banter, melayu sing banter. Paham maksudnya? Niku jenengi dilulu. Wih, melayu sing banter, mana sing dhuwur wes, becablok bisa ben kerasa nih dewe. Yang itu jenengi dilulu. Koyok-koyok dikongkon, padahal aslinya buatin ngongkon. Lah, kam mim mustad rijin, pirang-pirang wong kang den lulu, ai makhudin tegese kang den tatrapi lulon kolilan hale kidik kolilan hale kidik dicekoki sithik-sithik bin ni'amati kelawan nikmat bin ni'amati kelawan nikmat bi aksariha kelawan ngakehake nikmat alaihi ing atase mustadrijin mustadrojin kathah wong niku lali gara-gara dilulu gunggungan dilulu malah gunggungan. Le, kandane aja playon. Playon kepleset loro lho, Nggo. Pancet playon. Wis, sing banter, mlayu. Lah kok malah tambah melayu tenan, sing banter tenan. Nggih kepleset tenan maksudnya. Wakam lan pirang-pirang iku min maftunin. Saking pira-pira wong kang den fitnah. Saking pira-pira wong kang den fitnah aimam tuhanin. Tegese pira-pira wong kang den cuba bil balai kelawan balak. Bisanai kelawan sebab den lem. Bisanai kelawan sebab den lem, den lem wong dipuji. Aibikasrati sana innasi tegese kelawan akei pengaleme menungso. Mula niku teng wau makalah yang depan Imam Nawawi memaknai sing wau napa namine wong sing disenengi Gusti Allah niku mantarokat dunia ahab bahu Allahu taala. Di antara tarokat dunia itu adalah abghadhu sana'i minan nas. Sengit geting lek dilem kalih menungso. Krono niki, wong niku lek kakian dilem maka akan banyak cobaan. Ibaratnya ngeten. Wong niku lek dilem, wah wong iki lho top, lomane top, top dhewe. Sa RT RW misalnya. Maka sama Gusti Allah akan dites. Iki lumantaran apa ora? Lah, tes itu namanya adalah uji, ujian. Ujian itu cobaan, diberikan cobaan oleh Allah. Mula niku aja seneng lek sampean dilem, justru lek iso lek dilem malah sedih. Maka akan Allah akan lebih suka. Bisanain kelawan pengalem bikasrati sanain nas alaihi ing atase wong. Wa kamlan pirang-pirang iku mim maghrurin. Saking pira-pira wong kang bujuk ai mutmainin tegese wong kang anteng apa kalbuhu atine maghrur fit dunya ing dalem dunya wa ghafilin lan lali anil akhirati saking akhirat. Akeh wong sing tertipu daya, hatinya tenang dengan tersibukkan dunia sampai dia lupa urusan akhiratnya. Karena nopo bisitrin bisitri kelawan sebab oleh nutupi ai bisitri lahi tegese kelawan sebab oleh nutupine Allah uyu bahu ing piro-piro aip utawa celone wong alaihi ingatase maghrur. Banyak orang-orang ini yang lupa tertipu gara-gara tertipu nyaman dengan dunianya dan lupa dengan akhiratnya gara-gara Allah menutupi keburukan orang tersebut. Wal makola asabiatu kang kaping pitu iku an Daud saking Daud an Nabi kang dadi nabi alaihi salam. Amin. Saking Nabi Daud alaihi salam kala ngendika sinten Nabi Daud uhiyaden wahyuake fi Zaburi ing dalam kitab Zabur. Wa huwa Zabur iku kitabun kitab unzila kang den turunake apa kitab alaihi ngatasé Nabi Daud. Ngendikane Zabur hakun alal akil alla yastahila illa bisalasatin. Hakun wajib alal akile ngatasé wong kang duwe akal. Wajib bagi orang yang diberikan akal sehat oleh Allah. Ai wajibun tegese wajib alaihi ngatasi akil. Opo ala yastawila engyento ora ketungkul. Engyento ora ketungkul sopo akil. Illa bisalasatin kejobo kelawan telung perkoro. Minal khisoli tegese saking pira-pira pakerti. Orang sing waras itu wajib tidak tersibukkan kecuali tiga perkara. Nomor setunggal, tazawwadu li mi'ad. Tazawwadu suwiji iku nglumpukake sangu. Nglumpukake sangu utawa nggih nglumpukne sangu. Ngalap sangu. Lil mi'adi krana nggon bali. Lil mi'adi krana nggon bali. Nomor setunggal, jangan lupa harusnya manusia yang waras itu yang pertama menyibukkan diri mengumpulkan modal untuk mati, tempat kembali. Kayak sampean iki, sampean golek lek ning pondok niki sampean kudu disibukkan golek modal, golek ilmu digawe sangu balik. Balik ning ndi? Tenggerone omah, omahe sampean. Dadi sampean boyong niku balik nggawa ilmu sing kathah. Jadi niki tazawwad lil mi'ad, golek sangu sing kuwatah digawe sangune balik. Sampean ning pondok yo ngoten. Kudu golek sangu ilmu sing kuwatah, dadi balik ini ora tulak-tuluk, balik ini nggawa hasil sing kata. Aili akhiratihi tegese krana akhirate man. Bi ada'i a'mali sholihati kelawan nglakoni pira-pira amal soleh. Nomor setunggal niku nomor kalih wa mu'anatun lan wa mu'anatun lan ongkos lil ma'asyi maring pengupo jiwa tersibukkan untuk ongkosnya biaya hidup. Wal mu'anatun lan ongkos lil ma'asyi maring pengupo jiwa ail kiami tegese jumeneng bi amri bil bi amrin kelawan perkoro bi amri kifayatihi kelawan perkoro kecukupane man wasaunihi lan ngreksone amrin wasaunihi lan ngreksone amrin. Artinya ngaten, nomor siji wong niku waras niku nomor siji kudu sibuk persiapan golek sangu balik, ngaten nggih. Nomor kalih baru golek napa biaya untuk hidup ya megawe golek napa golek sangu urip. Wafi ibaratin lan eng dalem ibaroh wamarom matan lan bagusake lil ma'asyi maring pengupo jiwa memperbaiki ekonomi bifathil mimi kelawan fathai mim warro ilan fathai ro watas didil mimi lantas didim mim. Berarti maromat, maromatun, wa maromatun. Ai islahihi tegese bagusake ma'asyi, bagusake pengupo jiwa. Sibuk wong waras niku ya lek nomor setunggal sibuk golek sangune mati atau sangune bali, nomor kalih sibuk memperbaiki ekonomi, digawe kecukupane urip. Terus nomor tiga, watolabul ladzati lan nyupreh keenaan. Watolabul ladzati lan nyupreh keenaan bihalalin kelawan perkara halal. Mencari kenikmatan dengan perkara halal. Yo, fa'inna kasbul halali mongkostuhune golek halal iku wajibun wajib. Nomor tiga, wong waras niku golek kenikmatan dengan jalan halal. Pingin nikmati wong bebojoan maka ya harus nikah. Pingin nikmati seru-seruan ya olahraga bal-balan, pokoknya sing halal-halal. Wal maqalah as-saminatu kang kaping 8 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismuhu Abdurrahman bin Sohrin wallahu a'lam. Monggo kita tutup kanthi wa'usan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillah.